Baik. Berikutnya huruf dhad. Huruf dhad adalah huruf yang keluar dari tepi lidah, salah satunya dengan geraham yang di atas, imma sebelah kiri ataupun kanan. Dha. Dha. Dha. Dha. Nah. Nah, kita baca kha dha ba. Kha ya ra. Do ya za. Do ya za. Wa do a. Wa do a. Ya, wawu tipis, do tebal, hamzah tipis lagi. Wa, wa tipis. Do tebal, a tipis. Baik. Ro ka do. Ro ka do. Ha ma do. Dhahata. Dhahata. Fawana. Fawana. Naam. Fadal. Praktek ya. Fadal. Fadal. Baris ketiga. Ya. Dojawo. Sa da da do la la sha da da. Naam, ahsan. Ulang lagi. Sha da da. Dari awal. Do. Dari awal. Do. Do ja wo. Naam. Sa da da do la la sha da da. Naam, ahsan. Naam, berikutnya. Ha ha bo ro. Ba ya bo. Na ha bo. Bo ro a. Naam. Bo ba ba. Bo ma ma. Bo ma na. Ro bo do. Baik, untuk huruf ro diulang ro, tidak diperbanyak apa takdir ro. Ro ro. Nah, ro ro. Nah, do do. Baik, mulutnya dibuka do do. Nah, do do. Nah, ahsan, cukup ya. Coba tuh baris terakhir juga. Do ba ba. Lagi. Do ma ma. Lagi. Bo. Do ba ba. Ditambah lagi tebalnya. Bo. Do. Bo. Do. Do ba ba. Do ma ma. Baik. Do ma na. Ro do do. Naam. Untuk huruf ba, ba coba. Ba. Ba. Ba. Ba. Tahan nafasnya. Ba. Ba. Ba. Ba. Nah. Ada sedikit hamus sedikit tapi enggak apa. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Saya lagi coba. Ba. Ba. Baik, barakallahu fiik.